بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan syarah al-qawaid al-fiqhiyah li Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Tapi sebelumnya kita mau tasmi' dulu ya, yang dapat PR kemarin ada 5 orang. Hadir semua apa pada gaib nih? Hah? Budi mana Budi? Lam ya'ti. Iwan, ha? Anta minhum sah? Ta'al kita. Siapa lagi kemarin? Syafiq. Pojok, asyik sholat. Tayyib, ya Allah, sami'. Tafadhal. Tasmi'na. Qala al-mu'allif rahimahullah: al-qawa'id al-fiqhiyyah. Alhamdulillahi al-'aliyyi al-'arafi wa jami'i al-ashya'i wa Budita. جزاهم المولى عظيم الأجر عظيم الأجر جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع بكرانه والبر. النية شرط لسائر الأمل، فيها صلاح والفساد في العمل. فيها الصلاح والفساد في العمل. نعم، أحسنت. نعم، الذي بجانبه أنت أيها. لذي القلوب حق يا شفيق. اقرأ وارفع صوتك حتى نسمع. الحائزي أن من القلوب المطلوب عبد على فهمك على فهمك جامعة المسائل الشوارد. بس يا بس هاد بس. طيب من؟ طيب أنت. طيب اقرأ. الحمد لله العلي الأرفقي بالنعم الواسعة belum beramal. Taib. Ada masalah lain seputar niat, yakni hukumnya niat. Apakah dia mutlak dipersyaratkan agar amalan itu berpahala? Jawabannya, angkat tangan. Fawas. Anak-anak tanya, apakah niat yang anak tanya yang jawab ya? Yang datangnya jangan bisik-bisik. Apakah niat itu mutlak diperlukan agar suatu amalan itu berpahala? Ya. Pertanyaan kedua, apakah niat itu mutlak diperlukan agar amalan itu sah? Jawabannya, agar amalan itu sah mutlak pakai niat? Tidak. Paham, Ros? Kayaknya enggak paham nanti. Contoh untuk niat yang dipersyaratkan agar amalan itu berpahala. Contohnya sifatnya ibadah seperti dan sebagainya. Kalau yang tidak dipersyaratkan, ah, yang keras, salah membebaskan budak, tidak dipersyaratkan, mutlak, pergi kau ke rumah orang tuamu, contoh salah, yang lafadznya jelas, ya, lafadznya jelas. Mengarah kepada penjatuhan talak, itu dia mau niat atau tidak niat, hitungannya tetap jatuh talak. Tapi kalau lafadznya sindiran, maka harus ada niat untuk menjatuhkan talak, baru dia dianggap menjatuhkan talak. Paham? Hah? Insyaallah. Insyaallah paham, atau insyaallah enggak paham? Dan insyaallah ini mungkin paham, mungkin enggak. Hah? Baik. Insyaallah syar'an anta faham. Secara syar'i Allah menghendaki seluruh umat Islam ini faham. Ya, secara syar'i. Tapi secara kauni bisa iya bisa enggak. Nah, antum yang syar'i apa yang kauni ini? Syar'i ya. Berarti belum tentu paham nih. Hasil akhirnya belum tentu paham kalau gitu. Apa yang bisa merusakkan niat? Anta. Aywa anta, anta. Salah satunya apa? Abdullah. Tal. Ya, dengar. Ya, asisten jangan di belakang sih. Apa salah satu dari tiga hal yang bisa merusakkan niat? Tidak ikhlas. Ya. Bukan itu yang anda maksud ya. Nah. Nah, kentut. Nah. Ragu. Memutuskan niat. Ya, ragu. Satu lagi. Bertekad untuk memutuskan niat. Contohnya. Yang pertama, memutuskan niat contohnya. Ada ragu-ragu ya, akhi. Lah. Contoh yang memutus niat. Salat lupa niat. Nah. Ahmad. Dia sholat, terus dia niat, dah saya hentikan niat saya hentikan sholat saya sekarang, batal sholatnya. Wudu, jadi pertanyaannya bukan kapan sholat itu batal. Kalau kapan sholat itu batal, kentut, lupa tidak wudu, itu membatalkan sholat. Tapi kapan niat itu bisa rusak, bisa batal niatnya sendiri. Jadi ketika pertama dia memutuskan niat. Orang niat itu kan syarat toh. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum, saat, sampai berakhirnya ibadah. Ketika dia putus, dimanapun itu putus, begitu ibadah dimulai tentunya, dia memutus niatnya, maka putus ibadahnya. Niat ini gak boleh putus. Pemutusan niat akan membatalkan niat. Batalnya niat, batalnya ibadah itu. Yang kedua adalah ragu-ragu. Ya, walaupun ada khilaf di sini, seperti orang yang ragu mau batal puasa apa enggak, batal apa terus. Sebagian ulama mengatakan kalau dia ragu di sini batal puasanya. Sebagian lagi mengatakan tidak. Sampai dia melakukan sesuatu yang memang membatalkan atau dia bertekad kuat untuk membatalkan puasanya, maka sejak dia bertekad itu batal. Misal nanti habis azan zuhur saya mau batalkan puasa saya sudah rencana ya, pokoknya habis zuhur begitu azan puasanya puasa beduk. Nah, sejak dia punya tekad itu batal puasanya, walaupun belum jatuh waktunya yang dia persyaratkan tadi. Baik. Niat baik. Keraguan-raguan bisa membatalkan secara mutlak dalam hal apa? Syak dalam hal akidah, dalam hal iman ya. Meragukan Allah, meragukan malaikat dan hal-hal yang wajib diimani, maka ini akan membatalkan. Enggak boleh ada syak di situ. Tempatnya niat aina mahalu di hati. Berarti kalau lisan salah melafadzkan tidak jadi masalah ya, asalkan hatinya sudah benar dalam meniatkan. Baik. Berikutnya qala an-nazim rahimahullah ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Ad-din, dinul Islam, mabni, dibangun atas al-masalih fi jalbiha, yakni mendatangkan kemaslahatan, wad-dar'i lil qaba'ih, dan menolak yang jelek-jelek, yang qabih, lawan dari masalih atau mafasid dalam bahasa lainnya. Bahkan Al-Izz ibn Abdussalam mengatakan ini kaidah universal. Din itu kalau mau dirangkum dalam satu kaidah adalah kaidah ini. Jalbul masalih wa takfiruha wa dar'ul mafasid wa taqliluha. Mendatangkan kemaslahatan. Kalau memang belum ada kemaslahatan itu didatangkan, diundang, diwujudkan. Kalau sudah ada diperbanyak, dipertahankan, syukur-syukur diperbanyak. Sebaliknya mafsadat itu kalau belum maka tahan, tolak, jangan sampai itu menimpa. Yang sudah ada dikurangi, ya, syukur-syukur bisa dihilangkan. Nah, masalih di sini ada tiga macam. Masalih jamak dari maslahah. Maslahatun mu'tabaratun. Maslahat yang mu'tabar, yang memang diperhitungkan oleh syariat. Yakni semua kemaslahatan yang terkandung dalam setiap perintah syariat. Maka itu maslahah mu'tabarah. Setiap perintah syariat pasti mengandung kemaslahatan. Dan maslahat yang dikandungnya adalah maslahat yang memang dipertimbangkan oleh syariat. Makanya dia diperintahkan. Maslahatnya sholat, maslahatnya zakat, maslahatnya tauhid, maslahat shaum, haji, dan lain-lain. Jihad fi sabilillah. Yang kedua, maslahatun mulghatun. Maslahat yang tidak diperhitungkan atau dianggap batal, tidak berlaku. Yakni maslahat-maslahat yang terkandung dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang dilarang oleh syariat itu tidak 100% tidak ada manfaatnya. Masih ada manfaatnya. Tapi manfaat atau maslahat yang dikandungnya ini dianggap mulbah, tidak berlaku. Pokoknya setiap larangan, setiap perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang dilarang oleh syariat, oleh Al-Quran dan Sunnah, maka jangan perhitungkan lagi manfaatnya. Itu manfaat yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh syariat. Walaupun ada manfaatnya, tapi dia dianggap tidak bermanfaat. Contohnya apa? Al-khamr wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kathir wa manafi'. Manafi' linnas. Keduanya, khamr dan judi itu mengandung dosa yang banyak, ya, dan juga sejumlah manfaat. Tapi wa ithmuhuma akbar min nafi'ihima. Fihima ithmun kathir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar. Ithmnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mencuri, ada manfaatnya enggak kira-kira? Ada enggak manfaatnya? Ada, buktinya ada orang mencuri. Bermanfaat buat dia, manfaat sepihak. Tapi pencurian itu dilarang. Semua maksiat, manfaat yang didapatkan itu manfaat yang mulghah. Yang ketiga, manfaat atau maslahat yang mursalah, yang tidak dilarang secara terang-terangan, tidak juga diperintahkan secara terang-terangan, tidak dibahas secara khusus oleh dalil-dalil syar'i. Nah, ini menjadi medan ijtihad para ulama, al-masalih al-mursalah, termasuk dalil dalam ilmu usul fikih, tapi dalil yang mukhtalaf, minal adillah al-mukhtalaf fiha, istislah atau istihsan al-masalih al-mursalah, banyak bahasanya ya. Jadi din secara umum itu adalah dibangun dalam rangka mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya dan menolak kemadharatan sebanyak-banyaknya. Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Ketika ada sejumlah maslahat yang perlu diwujudkan, tapi kita enggak bisa mewujudkan semuanya ini. Harus pilih mana yang akan kita wujudkan. Imma karena keterbatasan waktu atau karena keterbatasan kemampuan. Kira-kira mana yang didahulukan? Maka yuqaddamul a'la minal masalih. Yang paling utama dulu yang harus di, yang paling banyak kemaslahatannya yang harus didahulukan. Seperti ketika bertabrakan antara kepentingan dirinya dengan kepentingan umat, mana yang harus didahulukan? Dahulukan kepentingan kemaslahatan umat. Atau antara maslahat melaksanakan ibadah wajib dengan maslahat melaksanakan ibadah sunnah, suruh milih salah satu, maka dahulukan yang wajib. Yang fardu ain dengan fardu kifayah, dahulukan yang fardu ain. Yang sunnah muakkadah dengan sunnah saja, dahulukan yang sunnah muakkadah. Demikian seterusnya. Wadidduhu tazahumul mafasidi murtakabul adna minal mafasidi. Sebaliknya, ketika yang saling bertabrakan ini yang mafsadat, ini mafsadat, ini mafsadat, ini mafsadat, tapi seseorang harus melakukan salah satunya. Kalau enggak begini, kalau enggak milih yang ini, dia kena yang ini. Dia enggak bisa tidak kena mana-mana. Mau tidak mau dia harus melakukan salah satu mafsadat ini. Maka mana yang dipilih? Pilih yang paling ringan mafsadatnya. Contoh, orang sedang makan di sebuah rumah makan di negara kafir. Tengah-tengah makan, makanannya berhenti di tenggorokan. Air enggak ada, adanya khamer. Kalau dia tidak minum khamer, enggak bisa napas dan mati. Tapi kalau dia minum khamer, khamer haram. Mafsadah. Enggak ada cairan yang halal, enggak ada, adanya khamer. Di depan mata ada khamer. Maka mana yang dia pilih? Minum khamer. Sepakat. Sepakat enggak? Minum ya. Minum enggak? Mulai bingung. Minum lah. Minum. Hah? Minum enggak? Minum, Mas. Minum. Minum, Vic. Cari apa? Cari air dulu. Sudah dibilang enggak ada air. Mbok menowo. Minum terus. Lah kok wah dengan khamer semua ini. Pertama pastikan dulu tidak ada jalan lain untuk mengeluarkan makanan yang tersedak tadi kecuali dengan minum khamer. Pastikan dulu. Ya. Apa iya sih? Tidak bisa keluar kecuali dengan minum khamer. Coba dilokok gini sehingga dia kepengen muntah. Kalau dia bisa mengeluarkan yang mengganjal itu dengan muntah, dia gak boleh minum khamer. Kecuali tidak ada pilihan lain. Tuh, dalam masuknya. Dilokok gini juga gak bisa ya. Bisanya didorong ke dalam, gak bisa dikeluarkan lagi. Ketika itu baru ya. ada kecuali khamar, ya sudah. Seandainya ada khamar, ada minyak goreng. Nah, minyak goreng diminum, tidak enak. Oh, yang penting kan gelondor itu, ganjelannya itu, ya. Baik. Jadi ini membab darurah. Darurah tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang hukum asalnya dilarang. Kalau dia enggak masuk, enggak pilih itu mati dia. Ya, darurat itu kondisi yang mengancam keselamatan jiwa atau menyebabkan seseorang mendapatkan kerugian besar dari material maupun dari fisiknya. Walaupun tidak sampai mati ya, tapi dia akan parah gitu, mengalami sakit yang parah. Ini termasuk darurat. Nah, syaratnya untuk menggunakan kaidah ini adalah pastikan tidak ada opsi lain yang mubah. Jadi sudah tidak ada lagi pilihan lain, hanya tinggal satu pilihan yang memang hukum asalnya ini haram, maka berarti itu boleh. Tapi ingat, yang namanya darurat itu ada kadarnya. Sebanyak apa yang dia perlukan, ya hanya sebatas itu yang boleh dia lakukan dari yang tadinya diharamkan itu. Minum khamr misalnya, untuk memasukkan makanan yang menyumbat tenggorokan, itu perlunya misalnya 100 cc kira-kira. Ya sudah, diminum dulu 100 cc. Kalau masih mental lagi, tambah lagi. Jadi sebatas yang diperlukan. Ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Ditentukan sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dan aplikasinya banyak. Kadar itu bisa jumlah, bisa waktu juga. Misal kondisi seorang dokter yang harus menyingkap aurat pasiennya. Hukum asalnya nggak boleh lihat aurat. Nah, apakah aurat ini harus disingkap? Ya, sejauh mana diperlukannya menyingkap aurat itu? Apakah diagnosanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan menyingkap? Ini harus jujur dokternya, ya, harus jujur, karena yang punya ilmunya dia. Pasien ini kadang pasrah sama dokter. Bukan berarti ketika pasiennya pasrah kemudian semua jadi halal loh ya. Tidak. Allah tahu. Ini melihatnya karena memang perlu untuk mendiagnosa penyakit atau tidak. Ketika memang bisa didiagnosa dengan cara dialog, tanya jawab, dan informasi yang didapatkan dengan dialog itu sudah cukup, maka nggak perlu dia singkat. Atau ketika itu bisa dilakukan dengan misalnya alat tertentu tanpa harus menyingkap, maka nggak boleh disingkap. Namun ketika tidak bisa didiagnosa kecuali dengan melihat bagian itu, maka boleh disingkap ya bagian itu toh. Ya. Perut, ya perutnya. Bagian lain enggak boleh disingkap. Kemudian selama berapa detik atau berapa menit dia perlu melihat, ya hanya sekadar itu saja. Harus hati-hati di sini ya. Jadi ad-daruratu tubihul mahdhurat wa ad-daruratu tuqaddar bi qadriha. Baik. Ketika seseorang itu memilih madarat yang paling ringan, maka dalilnya apa diperbolehkannya hal ini? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syekhain Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innahu qala ja'a a'rabiyyun fadala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an dhalik. Lama faragha min bawlihi amara bidzanubin mimma fa'uhriqa alaih. Artinya ada seorang Arab Badui yang datang tiba-tiba menuju ke pojokan masjid dan kencing di situ. Masuk masjid, tahu-tahu kencing di pojokan. Orang-orang pun menghardiknya, ya, ingin mengusirnya. Maka Nabi melarang mereka, jangan, biarkan dia tuntaskan kencingnya. Dilarang. Kencing di masjid dibiarkan. Madarat enggak? Madarat. Melarang orang yang sedang kencing atau mengusir orang yang sedang kencing, madarat enggak? Besar mana madaratnya? Dia lah sudah terlanjur kencing di satu titik. Kencingnya belum tuntas, diusir. Apa yang terjadi? Lari sambil terkencing-kencing. Pasti dong. Kok belum tuntas kencingnya kok. Lagi kenceng-kencengnya nyentor, dihardik. Pasti akan nyiprat ke sana kemari. Dibiarkan juga madarat. Masa kencing dibiarkan? Dua-duanya madarat. Dan ini enggak mungkin di replay, enggak mungkin. Oh, sudah terlanjur kok. Kalau video bisa di replay. Ini sudah terjadi. Jadi biarkan itu madarat, ngusir itu madarat. Nabi di sini memilih madarat yang paling ringan. Jangan, biarkan. Nah, ada dulu nanti kita lanjutkan. Sudah masuk toh? Jadi ada suara tadi. Sudah belum? Sudah. Baik. Kurang tiga. Salas. Al yakin la yazunu bisyak. Yakinnya belum adzan berarti. Baik. Kita lanjut aja kalau gitu. Jadi ketika Nabi menghadapi dua pilihan yang dua-duanya madarat, Nabi memilih yang paling ringan madaratnya. Sudah terlanjur kenting di situ ya, sudah biar terampung. Mau sedikit banyak tetap sudah kena najis itu tempatnya. Tapi ahsan satu titik yang najis daripada nyebar kemana-mana. Kalau nyebar kemana-mana, madarat buat masjid, madarat buat yang kencing. Karena hand kencing itu madarat buat dia. Nah, ketika Nabi memilih orang ini agar dibiarkan kencing, itu jangan difahami bahwa Nabi merestui kemudaratan ini, tidak. Tidak berarti Nabi merestui perbuatan mungkar ini, tidak. Ya. Nah, tapi kenapa kemungkaran itu tetap dibiarkan oleh Nabi? Karena kalau enggak dibiarkan terjadi kemungkaran yang lebih lagi. Jadi suruh milih salah satu. Kasusnya tidak ada pilihan ketiga. Ima dibiarkan atau dipaksa suruh menghentikan kencingnya dan dia pasti akan lari sambil terkencing-kencing. Tapi kasusnya kalau begini, tahu-tahu ada orang masuk masjid, mojok, terus mau lepas-lepas celana, baru mau lepas-lepas, tahan dulu, jangan kencing di sini. Ini belum kencing soalnya, ya belum kencing, baru ada gelagat mau kencing. Tapi kalau sudah cur gitu, ya sudah. Nah ini kaidah ini penting. Ketika seseorang misalnya menghadapi masalah-masalah yang itu memang by system, dia tidak bisa keluar dari sistem itu. Ya, nanti contohnya setelah adzan nanti. Allahu Akbar. Lanjutkan tentang pengertian dari ketikan akhafud dororain dan konsekuensi hukumnya. Jadi pertama, melakukan atau ya melakukan sesuatu yang terlarang atau kemungkaran yang paling ringan dalam rangka menghindari kemungkaran yang lebih besar, ini tidak berarti bahwa seseorang merestui kemungkaran tersebut. Contoh misalnya, dan juga tidak berarti bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap terjadinya kemungkaran yang dia pilih itu, tidak. Di sini Nabi tidak. Apakah berarti Nabi merestui masjid dikencingi? Tidak. Ya, jadi ini penting. Karena ada sebagian kalangan ketika misalnya kaidah ini diterapkan dalam pemilu. Dalam pemilu ada dua pilihan, calon muslim atau non-muslim. Dua-duanya nasionalis. Tapi yang non-muslim jelas tidak akan memperjuangkan maslahatnya kaum muslimin. Bahkan sebaliknya berpotensi menjegal kepentingan-kepentingan umat Islam. Yang Muslim, ya nggak mungkin kalau diharapkan dia akan menerapkan syariat Allah. Tapi paling tidak yang sudah ada ini, kemaslahatan yang sudah ada, nggak akan dihentikan sama dia. Paling tidak harapan minimalnya kemaslahatan umat yang sudah berjalan sekarang ini dibiarkan terus. Mungkin tidak tambah, tapi tidak berkurang. Ketika dihimbau agar kaum muslimin memilih si calon muslim ini, jangan dipahami bahwasanya ini berarti merestui demokrasi. Tidak. Dan tidak bisa juga difahami bahwa kebijakan-kebijakan yang nanti akhirnya diberlakukan oleh si muslim yang terpilih itu berarti tanggung jawab pemilihnya. Enggak juga. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika membiarkan si Arab Badui itu kencing di masjid, tidak berarti beliau merestui masjid dikencingi. Dan tidak berarti beliau bertanggung jawab terhadap perbuatan itu, tidak. Sudah terlanjur ini. Milih enggak milih, tetap salah satunya bakal menang. Ya, kalau enggak ini yang menang, yang satu lagi yang menang. Iya enggak? Jadi itu hanya dalam rangka menghindari mafsadat yang lebih besar. Bahkan kalaupun dua-duanya kafir, andai pun dua-duanya kafir, seperti minoritas muslim di negeri-negeri kafir, bagi yang tahu track record masing-masing calon, bagaimana sikap dia terhadap Islam, apakah dia ini tipikal Islamofobi ataukah orang yang moderat, orang yang demokratis. Di sini pilih yang demokratis, jangan pilih yang Islamofobi. Walaupun dua-duanya kafir, tidak berarti ketika minoritas muslim memilih pemimpin kafir, dia merestui dipimpin oleh orang kafir. Dia milih dan milih juga bakal dipimpin kok. Kan gitu. Kalau mau terlepas dari hukumnya orang kafir, ya hijrah, jangan di sana. Ini perlu difahami. Termasuk kaidah yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah darurat di sini. Dan ini ada kaitannya dengan bait yang berikutnya ya. Wa min qawaidi syari'ati taysiru fi kulli amrin babuhu ta'sir fi kulli amrin nabahu ta'siru. Di antara kaidah-kaidah syariat adalah memberi kemudahan di setiap hal yang terkena kesulitan, atau dengan bahasa lain al-masyaqqah tajlibut taysir. Kondisi yang menyulitkan itu mengundang datangnya kemudahan. Nah, ini juga termasuk minal qawaidul fiqhiyah al-kubra, termasuk satu dari lima kaidah terbesar dalam ilmu fikih. Setelah al-umur bi maqasidiha atau innamal a'mal binniyat, maka berikutnya adalah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Nah, ada beberapa pembahasan yang perlu kita ketahui seputar al-masyaqqah tajlibu at-taysir atau ta'sir di sini. Tajlibu at-taysir. Yang pertama, makna dari kaidah ini apa? Maknanya bahwa kesulitan, kesukaran, hal-hal yang memberatkan yang didapati oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu orang baligh yang berakal sehat. Ketika dia menghadapi kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah syariat atau hukum-hukum syar'i, maka itu menjadi sebab syar'i baginya. Adanya kesulitan itu menjadi sebab yang syar'i bagi orang ini, ya, untuk mendapatkan kemudahan. Kesulitan yang dialami oleh seorang yang sudah baligh dan berakal sehat dalam melaksanakan hukum-hukum syariat adalah atau menjadi alasan syar'i baginya untuk mendapatkan rukhsah-rukhsah atau keringanan-keringanan. Itu maksud dari al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Dalil kaidah ini cukup banyak ya, karena para fuqaha tidak mungkin membuat kaidah kecuali kalau dalilnya banyak. Apalagi ini kaidah agung dalam ilmu fikih yang masuk dalam semua bab. Pasti banyak dalilnya. Di antaranya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Ayat yang lain wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-haraj yakni masyaqqah. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam beragama untuk kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan-kemudahan, bukan diutus untuk memberi menyulitkan orang lain. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, selagi bisa dipermudah, permudah. Jangan dipersulit. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Nabi tidak pernah disuruh milih antara dua hal, melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak mengandung dosa. Kalau ada dosanya, maka beliau yang paling jauh dari pilihan itu. Ini menunjukkan dianjurkannya kita memilih yang mudah. Baik. Di antara sebab-sebab syar'i yang mengundang datangnya kemudahan itu apa? Di antaranya safar. Makanya sholat yang 4 rakaat dikosor dari 2, boleh dijamak takdim atau takhir. Yang puasa boleh berbuka ya. Kemudian apalagi sakit, ini juga alasan syar'i. Karena sakit seseorang boleh menjamak sholatnya atau boleh tidak melaksanakan sholat sambil berdiri, atau mungkin wudunya diganti dengan tayamum, atau tidak apa namanya tidak perlu menghadap kiblat misalnya, tapi menghadap arah yang dia mampu menghadapnya. Kalau nggak bisa berdiri ya sambil duduk, nggak bisa sambil berbaring. Kalau yang bisa gerak tinggal matanya kedip-kedip, ya sudah matanya yang bergerak. Pokoknya ini salah satu yang mengundang datangnya rukhsah atau keringanan adalah kondisi sakit. Demikian juga lupa. Idza nasiya ahadukum idza nama idza nama ahadukum as-salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Bila mana kalian ketiduran atau lupa sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Orang yang makan dan minum di bulan Ramadan karena lupa, boleh dia melanjutkan puasanya ya, tidak dianggap batal ya. Orang yang dalam Al-Quran Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah mengatakan dalam hadis qad fa'altu. Di Al-Quran enggak ada qad fa'altu, tapi dalam hadis setelah menukil menyitir ayat ini Allah mengatakan qad fa'altu, ya, saya tidak akan menyiksa kalian kalau kalian lupa atau tidak sengaja. Demikian juga al-jahal, ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu menjadi rukhsah. Ya, tentunya tidak bersifat mutlak ya, dalam batasan-batasan yang masih bisa ditoleransi ya, jahil bagi orang tertentu dalam hal-hal tertentu di tempat tertentu. Ada kalanya kejahilan seseorang itu tidak dimaafkan ketika kejahilan ini berangkat dari ketidakpedulian, bukan semata-mata karena belum tahu, tapi memang tidak pernah tertarik untuk tahu, tidak mau belajar. Kalau sudah tidak mau tahu, tidak mau belajar, ini namanya i'rab, bukan lagi jahil. Dan i'rab itu termasuk naqid min nawaqidil Islam, salah satu yang paling sering menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha fa kadzalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada 'an dzikri, hiba berpaling, tidak peduli terhadap peringatanku. Tidak peduli dia, tidak merasa penting untuk tahu halal haram, tidak merasa penting untuk tahu mana bid'ah mana sunnah, tidak merasa penting untuk tahu mana tauhid mana syirik, mana sah mana batil. Ya sudah, just pokoknya kayak gini. Nah ini namanya bukan jahil tapi i'rab. Hati-hati. Kalau jahil ini dia belum tahu, dia dalam proses belajar. Ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk tanya, dan ketika diberitahu dengan dalil-dalilnya, dia menerima. Nah, ketika ada satu dan lain hal yang dia belum tahu, maka dia masih diberi ulur di situ. Demikian juga, termasuk yang mengundang datangnya rukhsah atau keringanan adalah al-ikrah atau paksaan. Ketika seseorang dipaksa, diintimidasi, ditekan untuk melakukan sesuatu yang terlarang, maka dia diberi kelonggaran di situ. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hati tetap mantap dengan keimanannya. Walaupun dia terpaksa malah mengucapkan sesuatu, itu tidak akan menjadikannya berdosa. Tapi paksaan di sini tidak bisa memaksa seseorang untuk merubah keyakinan, ya. Itu hanya berlaku dalam batasan tertentu. Ada kalanya paksaan tidak menjadi rukhsah, seperti ketika seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain yang tidak halal untuk dibunuh. Di sini tidak mengundang rukhsah, dia boleh bunuh orang lain demi menyelamatkan dirinya, enggak. Ya, enggak berlaku di sini. Jadi ada batasan-batasan. Tetap ada hal-hal yang kaidah ini tidak berlaku di situ. Pengundang rukhsah lainnya yang terakhir adalah ketika hal tersebut sudah demikian tersebar, sudah banyak yang terkena, sehingga sulit lagi untuk dihindari. Ketika dipaksa orang suruh menghindar, maka akan banyak orang yang kerepotan. Nah ini juga menjadi pertimbangan syariat untuk memberikan kemudahan. Baik, kita cukupkan dulu.